صوم رحمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، ما زلنا في باب النذر من الشرك، النذر لغير الله termasuk kesyirikan، نذر kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menepati nazar itu adalah ibadah, maka siapa yang bernazar bertekad untuk menepatinya untuk selain Allah, maka dia sedang beribadah kepada selain Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Bahwa mereka orang beriman itu menepati nadar-nadar mereka, dan mereka takut pada satu hari yang kejelekannya meliputi mereka. Demikian pula dalam ayat, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa yang kalian infakkan dari nafkah, apa yang kalian nadarkan dari nadar-nadar, ketahuilah bahwa Allah mengetahui. Tentunya makna Allah ya'lamu, Allah mengetahui dan akan mencatatnya dan akan menuntutnya, menghisabnya. Barang siapa yang tidak menepatinya akan mendapatkan dosa. Dan siapa yang bernadanya bukan untuk Allah akan mendapatkan dosa lebih besar. Nah, sampai pada kalimat dalam kitab kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, qala fi man nadara lil qubur wa nahwiha duhnan لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به. Dan berkata, kelihatannya masih Syekhul Islam rahimahullah, tentang siapa yang bernadar untuk kuburan-kuburan dan sejenisnya. Misalnya bernadar untuk memberikan duhnan, minyak. Biasanya mereka jadikan minyak sebagai bahan bakar pelita. Kalau di kelenteng-kelenteng Buddha dan Hindu, mereka punya bejana besar berisi minyak, minyak kelapa atau minyak lantik. Kemudian di tengahnya ada sesuatu untuk menyalakan api, dan itu api akan nyala terus selama minyak masih ada. Sedangkan minyaknya satu pasku besar yang setahun dah habis. Yang seakan-akan dia akan nyala terus menerus, tidak akan berhenti. Dan itu agama mereka. Tetapi kaum muslimin ada yang mengikuti jejak-jejak mereka. Dan mereka berkata bahwa di kuburan keramat ini tidak boleh padam cahayanya. Maka saya bernadar akan memberikan minyak agar cahaya pelitanya tidak berhenti sampai kapanpun. Ini barakallahu fikum, nadar mereka untuk kuburan-kuburan. Walaupun dengan nama Allah sudah maksiat. Misalnya untuk Allah, aku niatkan dengan nama Allah, kalau aku lulus aku akan berikan minyak ke tempat ini. Dari lafadznya untuk Allah, tapi dari perbuatannya yang dia berikan bukan untuk Allah sama sekali. Allah tidak memerintahkannya, Allah tidak menyuruhnya, bahkan Allah tidak membutuhkannya. Qul inna a'udzubikumullah. Maka apa yang dia lakukan adalah suatu maksiat, suatu kejelekan. Kalau dia bernadar minyak litunawwira bihi, untuk memberikan cahaya pada kuburan tersebut. Wa yaqulu, dan berkata, innaha taqbalun nudur, bahwa tempat ini menerima nazar. Ini bahasa mereka. Kalau tempat menerima nazar, artinya tempat itu manjur. Kalau engkau bernadar untuk tempat itu, biasanya apa yang kau harapkan didapat. Kalau aku lulus, aku akan berikan minyak ke tempat keramat ini. Betul-betul lulus. Kalau aku berhasil, aku akan berikan kepada kuburan ini begini dan begitu. Betul-betul berhasil. Kalau bisnisku demikian, kalau keuntungan demikian, didapat apa yang diharapkannya, katanya. Itu bahasa mereka, takbalun nudur. Ini tempat menerima nazar. Ini tempat menerima nazar. Taqbalun nuzul. Kama yaquluhu ba'du dhalin, sebagaimana apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sesat. Wa hadha an-nadhr ma'siyatun bi ittifaqil muslimin. Nazar ini adalah nazar kemaksiatan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Artinya nazar maksiat bukan nazar taat. Bukan nazar maksiat berarti tidak syirik. Tapi nazar maksiat maknanya bukan nazar ketaatan. Sedangkan yang disuruh untuk menempati nazar adalah nazar yang taat. Sedangkan ini nazar kemaksiatan, bukan nazar ketaatan. La yajuzul wafa'u bihi. Maka tidak boleh menepati nazar maksiat. Wa kadzalika idza nadhara malan lisadinah. Demikian pula kalau bernazar untuk memberikan harta, sebagian hartanya untuk sadinah. Juru kunci, kuncen, penjaga tempat keramat, penjaga kuburan keramat disebut sadinah. Au al-mujawirin al-akifin bitilkal buq'ah. Atau bernadar untuk memberikan makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan orang yang mujawirin. Mujawirin yang biasa mereka mengadakan acara tirakatan di sebelah kuburan. Mujawirin yang maknanya berdiam diri di sebelahnya tetangga, itu maknanya orang-orang yang tirakatan di situ. Yang akifin, yang i'tikaf. I'tikaf duduk berdiam diri di sebelah kuburan. Untuk apa? Tidur? Hah? Bukan. Berzikir, sholat, ibadah. Ini disebut mujawirin atau akifin. Atau bahasa kita tirakatan di sisi kuburan. Maka mereka ini, kata orang yang bernadar tadi, aku bernadar untuk memberi makan mereka. Memberikan kebutuhan mereka. Maka itu pun sama, nadar maksiat tidak boleh ditepati. Mengapa? Maksiat kan memberikan makan bagus. Iya. Tetapi itu mendukung terjadinya kesyirikan dan kebid'ahan. Maka itu maksiat. Fa'inna fihim syabahan minas sadinah alati kanat indallati wal'uzza wa manah. Karena Juru kunci di tempat-tempat keramat itu sama kedudukannya. Atau fihim syabah, ada keserupaan. Minas sadina allati kanat indal Uzza, sama dengan juru kunci yang dulu ada pada Uzza, ada pada Lat, Uzza dan Manat. Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu? Khalid bin Azakumullah, dihancurkan Uzzanya dan dibunuh sadinahnya. Yakuluna amwalan nasi bil batil, dan orang ini biasanya yakuluna amwalan nas, memakan harta manusia dengan batil. Memakan harta manusia dengan batil. Bukan dia berjual beli atau berdagang, bukan dia bekerja dengan jerih payah tangannya, bukan dia bekerja pada orang lain untuk mendapatkan imbalan, bukan. Tetapi dia menipu dan menceritakan khurafat. Di sini pernah ada ini, di sini pernah ada itu, menceritakan berbagai macam kejadian-kejadian aneh dan mimpi-mimpinya agar manusia berduyun-duyun datang kepadanya. Ketika mereka berduyun-duyun datang, maka ada tempat untuk melemparkan uangnya, ada tempat untuk menerima hartanya, maka dia mendapatkan keuntungan dari situ. Khodimina'azakumullah, yakulun amwalan nasi bil batil, dia memakan harta manusia dengan batil, dengan zalim, menipu mereka, mengajak mereka berbuat maksiat, kemudian dia mendapatkan keuntungan-keuntungan. Wa yasudduna an sabilillah, dan sekaligus dia menentang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, apa yang disebutkan di sini tentang nazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan bahwa nazar itu nazar maksiat, tidak boleh ditepati. Nazar tersebut, nazar maksiat, tidak boleh ditepati. Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah. Tapi siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat. Artinya jangan ditepati. Wal mujawirun hunaka fihim syabahun min alladziina qala fihim al-Khalil alaihi salam. Sedangkan al-mujawirun, yang tadi sudah terangkan, mujawirun yang berdiam diri di sisi kuburan-kuburan untuk memuliakan kuburan tersebut, untuk mengagungkan kuburan tersebut, untuk memuji kuburan tersebut. Fihim syabahun, pada mereka ada keserupaan. Keserupaan dengan siapa? Keserupaan dengan orang-orang yang Khalilullah, Nabi Ibrahim mengatakan tentang mereka. Ketika melewati satu berhala dan di sisinya ada sekian banyak orang yang berdiam diri di situ, bertirakat di situ, i'tikaf di situ, maka kata Ibrahim alaihissalam, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun. Apa ini? Berhala-berhala yang kalian berdiam diri di sisinya. Apa ini? Berhala-berhala yang kalian berdiam diri di sisinya. Walladzi najtaza bihim Musa wa qaum. Juga sama dengan orang-orang yang pernah dilewati Musa alaihi salam, sebagaimana Allah kisahkan, wajawazna bi bani Israil al bahra fa atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum, dan kami jadikan Bani Israil melewati laut, dan kemudian mereka melewati satu kaum, yaqufuna ala asnamin lahum, yang mereka beriktikaf di sisi berhala-berhala mereka. Baik, sekarang kita tanyakan. Yang tirakat di kuburan, yang berdiam diri di kuburan, entah apa namanya, padahal sesungguhnya itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Hindu. Apa namanya kalau Hindu? Semedi. Berdiam diri kan semedi. Mereka semedi di berhala-berhala mereka, di tempat-tempat yang mereka anggap mulia. Ternyata kaum muslimin yatasyabbah bihim, sebagian mereka, sebagian kecil walhamdulillah, yatashabbah bihim, menyerupai orang Hindu dan Buddha semedi di sebelah kuburan. Dan itu sama dengan apa yang pernah didapati oleh Nabiullah Khalil, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Ketika melihat orang-orang sedang berdiam diri di sebelah berhala, Nabi Ibrahim berkata, "Ma hadhihi tamatsil allati antum laha akifun?" Berhala apa ini? Apa ini yang kalian berdiam diri di sisinya? Perhatikan kalimat akifun. Akif dari kata i'tikaf. Ukuf artinya berdiam diri. Khairuddin a'azakumullah, yang dilewati oleh Musa dan Bani Israel juga sama. Kata Allah, fa'atau ala qaumin, mereka mendatangi satu kaum, ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka ya'kuf. Ya'kufun juga dari kata i'tikaf. Beri'tikaf di sisi berhala mereka. Maka man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ancamannya dari Rasulullah SAW, siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia golongan mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia berarti golongan kaum tersebut. Khamilina a'azakumullah. Orang yang berdiam diri di sisi kuburan keramat, di sisi tempat keramat, di sisi pohon keramat, sama dengan mereka yang i'tikaf di sisi berhala. Kalau mereka menjawab, tapi kan yang kami lakukan zikrullah, tapi kan yang kami lakukan begini dan begitu, kebaikan-kebaikan. Maka kita jawab, apakah Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk i'tikaf dengan makna tadi, i'tikaf, zikir, sholat, ibadah di kuburan? Ada perintahnya? Tidak ada. Yang ada, akifuna fil masajid, wa antum akifuna fil masajid, kata Allah. Dan kalian beriktikaf di masjid. Dan Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Setiap akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir, beliau beriktikaf di masjid. Beribadah, berzikir, baca Quran. 10 hari. Sampai pada akhir Ramadan, sebelum wafatnya, beliau beriktikaf 20 hari. Apakah pernah Rasulullah SAW beriktikaf di kuburan keramat, di tempat keramat yang lain? Tidak. Baik. Sekarang para sahabat, apakah ada para sahabat yang beriktikaf di sisi kuburan Nabi Alaihissalam? Tidak ada. Mereka beriktikaf di masjid. Kalau mereka di Madinah, ya di Masjid Nabawi. Kalau mereka di Mekah, ya di Masjid Haram. Kalau mereka di tempat lain, di masjid-masjid kaum muslimin. Khamilina a'azakumullah. Maka mereka beriktikaf di sisi kuburan, ini adalah penyerupaan dengan mereka-mereka yang beriktikaf di sebelah berhala. Apakah berhala itu dalam bentuk lata kuburan, atau dalam bentuk Uzza, tonggak-tonggak pohon, atau dalam bentuk manat, patung-patung berhala. Qala fannadru liulaika sadina. Maka an-nadru, yang namanya nadar, kalau diberikan untuk curu kunci tadi, kuncen-kuncen tempat keramat, wal mujawirin, dan mereka-mereka yang beriktikaf di sisinya, fi hadhil buqa', di tempat-tempat tersebut, itu nadar ma'asiat, bukan nadar taat. Wa fihi syabahun minan nadri li sadanatis sulban wal mujawirina indaha. Maka itu nazar sama dengan nazar untuk juru kuncinya salib-salib. Mereka juga punya juru kunci. Penjaga salib ini, penjaga salib itu. Dan sama dengan mujawirina indaha, mereka-mereka yang beriktikaf di sisi salib-salib. Menyerupai mereka-mereka yang beriktikaf di sisi salib-salibnya. Auli sadinatil abdad allati fil hindi wal mujawirina indaha, menyerupai pula juru kunci al abdad. Al abdad bentuk jamak dari bud, sedangkan bud adalah monumen-monumen berhala-berhala di India. Fil hind wal mujawirina indaha, dan sama juga dengan orang-orang yang bertirakat di sisinya. Berkata Al-Adru'i. Al-Adru'i adalah seorang alim Abu Al-Abbas Ahmad ibn Hamdan ibn Ahmad ibn Abdul Wahhab, seorang faqih ahli fiqih Syafi'i dari mazhab Syafi'i. Dia berkata dalam Syarh Al-Minhaj, dalam kitabnya Syarh Al-Minhaj, kata beliau, amma an-nadhru lil mashahid allati ala qabri waliyyin aw shaykhin أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء الصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد. Perhatikan kalimat-kalimatnya. Lafaz-lafaz bahasa Arabnya juga perhatikan. Agar jangan sampai kalian berkata bahwa kita menyelewengkan ucapan seorang ulama Syafi'i. Perhatikan kata beliau. Amman nadhru, adapun nadhar, lil masyahid, untuk monumen-monumen tertentu, ala qabrin, di atas kuburan, qabri waliyin, kuburan wali, au syaikh, atau kuburan syaikh, au ala ismi man hallaha minal awliya, atau yang di atas namakan seseorang yang pernah ada di situ dari wali-wali. Ini pohon pernah disandari wali, ini batu pernah diduduki wali, ini air pernah mandi di sini wali, kemudian dimuliakan, bernadar untuknya. Autaraddada fi tilkal buqah minal awliya, atau tempat itu pernah berbolak-balik di sana para wali-wali, wassalihin, dan orang-orang saleh. Siapa yang bernadar untuk tempat-tempat tersebut? Selanjutnya kata Syekh Al-Adru'i Al-Syafi'i, fa in qasada an-nadhir bidzalik, kalau orang yang bernadar berniat, bermaksud, wa huwa al-ghalib, dan ini yang terbanyak. Artinya ucapan beliau, ini yang terbanyak. Kalau niatnya, dan ini yang terbanyak. Awil waqi' min qusudil ammah, dan ini yang terjadi pada niat-niatnya orang umum. Yaitu, ta'zim al-buq'ati wal-mashhad, untuk memuliakan tempat tersebut, untuk memuliakan monumen tersebut, awil zawiyah, atau sisi tembok tertentu, aw ta'zim man dufina biha, atau mengagungkan orang yang dikubur di dalamnya. Nadar untuk mengagungkan orang yang dikubur di dalamnya. Al-nusibat ilai, atau mengagungkan orang yang dinisbatkan kepadanya. Ini kalau bukan kuburan, biasanya bukan mengagungkan orang yang dikubur, karena bukan kuburan. Tetapi biasanya, manusibat ilai, mengagungkan orang yang dinisbatkan kepadanya. Ini batu, kenapa dimuliakan? Karena kita memuliakan batu ini karena pernah diduduki si fulan, dinisbatkan kepada Syekh fulan, wali fulan. Kenapa pohon ini? Karena pohon ini pernah bernaung di bawahnya Imam fulan, Syekh fulan. Maka kalau niatnya untuk mengagungkan siapa yang dinisbatkan kepadanya, au buniyat ala ismi, atau memuliakan orang yang ini dibangun untuk namanya, dengan namanya, fahadha an-nadhr batilun ghairu munaqid. Kata beliau, kata Syekh Al-Adru'i Al-Syafi'i, nadhr yang seperti ini batilun ghairu munaqid. Batilun ghairu munaqid, ini batal, batil, tidak sah. Ghairu munaqid artinya tidak sah. Fa inna mu'taqiduhum anna li hadhihi al-amakin khususiyat. Karena berarti keyakinan mereka, tempat-tempat itu memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu. Wa yarawna annaha mimma yudfa' bihil bala, dan mereka berpendapat bahwa tempat itu bisa menolak bencana. Wa yastajlab bihil an-na'ma, dan bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Wa yastashfa bin nadri laha minal adwa', dan mereka meyakini bisa sembuh seseorang yang sakit dengan nazar untuk tempat tersebut. Jadi kalau ada yang sakit akan berkata, kalau anak saya sembuh, kalau bapak saya sembuh, kalau saya sembuh atau kalau si fulan sembuh, saya akan berikan untuk tempat keramat ini begini-begini. Ini dikatakan nazar yang batil, ghairu munaqid, tidak sah dan enggak perlu ditepati. Hatta innahum yanzuruna li ba'dil ahjar, hingga ini masih ucapan al-adru'i, hingga mereka bahkan bernazar untuk beberapa batu-batu. Kenapa? Mengapa kok batu-batu dihebatkan, dimuliakan, dianggap keramat, dianggap begini dan begitu? Lima qil, karena dikatakan innahu stanada ilaiha abdun saleh. Karena dikatakan pernah bersandar di sini seorang hamba yang saleh. Istanada ilaiha abdun saleh. Karena pernah bersandar di sini hamba yang saleh. Yundiruna li ba'dil qubur, mereka bernazar untuk kuburan-kuburan. Kami akan berikan suruj, bentuk cabang dari siraj, pelita-pelita, penerangan-penerangan. Wa syumu' lilin-lilin. Wa zait, minyak-minyak. Biasanya mereka yang mendatangi tempat-tempat keramat membawa minyak setengah gelas, kembang tujuh warna, apalagi. Dan mereka akan memberikan berbagai macam sesajian-sesajian, sesajen-sesajen. Air sekendi, barangkali rohnya mau minum. Fahadha ikhwan ibn a'azakumullah, nazar-nazar yang batil. Nazar yang seperti itu, nazar yang batil ala kulli madhabin, menurut semua madhab. Jadi jangan berkata, kami madhab Syafi'i. Sama, tidak beda, alhamdulillah. Dalam masalah akidah, tidak berbeda. Dan di sini, yang kita bacakan ulama alim dari madhab Syafi'i, yaitu Imam Al-Adru'i dalam Syarh Al-Minhaj, yang julukannya Abu Al-Abbas, nama lengkapnya Ahmad Ibn Hamdan Ibn Ahmad Ibn Abdul Wahab Faqihun Syafi'i. Wayaqulun, dan mereka berkata, al-qabrul fulani, kubur ini, kuburan itu, awil makanil fulani, atau tempat fulani, yakbalun nadar, bisa menerima nadar. Apa tadi maknanya bisa menerima nadar? Apa menurut mereka? Kalau kamu nadar di sana akan berhasil. Kalau saya lulus, lulus. Kalau saya nanti berhasil, berhasil. Kalau saya sembuh, betul-betul sembuh. Ini kata mereka, dijuluki dengan yakbalun nadar, bisa menerima nadar. Ya'nuna bidzalik, mereka maksudkan dengan kalimat menerima nadar, annahu yahsul bihi al-gharad al-ma'mul, bahwasanya akan didapat dengannya tujuan yang diharapkan. Al-gharad, tujuan, al-ma'mul, yang diharapkan. Min shifa'i maridin, apakah kesembuhan orang sakit, au qudumi ghaibin, atau ketemunya orang yang hilang, wa salamatu malin, keselamatan harta, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Min anwa'in nadr al-mujazah, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk nadar mujazah. Nadar mujazah adalah nadar yang sifatnya mujazatun, sifatnya membalas. Kalau saya dapat, saya akan begini. Kalau saya enggak, ya enggak. Itu namanya membalas. Kalau saya dapat keberhasilan, saya akan berikan untukmu. Seakan-akan yang berikan keberhasilan adalah kuburan. Wahai kuburan fulan, atau wahai roh fulan, atau wahai habib fulan, kalau saya berhasil, saya akan berikan untukmu. Seakan-akan keberhasilannya dari rohnya tadi, dari orang tadi. Padahal Allah yang ala kulli syai'in qadir, Allah yang khallaqu dzul quwwatil matin, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu. Fahada adhannan anna dhalika qurbah, mereka mengira bahwa itu sebagai qurbah. Qana bidana azakumullah. Wa min dhalika nadru syumu' al-kathir, Ya, sampai situ. Fahadhan nazar ala hadhal wajah batilun. Nazar seperti ini, dengan mengharapkan kalau dia akan mendapatkan keberhasilannya, adalah batilun la syakka fi. Batil, tidak ragu padanya. Bal nazru zait wa syama' wa nahwihima lil quburi batilun mutlaqan. Bahkan nazar untuk memberikan minyak, memberikan lilin, pelita untuk kuburan-kuburan, batilun mutlaqan. Apalagi tidak ada sunnahnya menyalakan pelita di kuburan. Enggak ada sunnahnya menyalakan lilin di kuburan. Enggak ada sunnahnya untuk memberikan penerangan di kuburan. Tidak ada sunnahnya. Wa min dhalika nadru syumu'. Di antaranya nadar untuk memberikan lilin-lilin al-kathirah al-azimah, yang banyak besar-besar lilinnya. Fihi syabahun liman, menyerupai Nasrani. Korban semanggi, mereka bawa lilin-lilin ke semanggi. Dijejerkan lilinnya. Datang ke kuburan, bawa lilin, dinyalakan di kuburan. Ini barakallahu fikum, bukan adatul muslimin. Ini bukan kebiasaan kaum muslimin. Ini kebiasaan kaum Nasara. Bahkan sudah identik, kalau dalam ibadahnya menyalakan lilin, ya Nasrani. Sudah identik. Tidak ada lagi agama-agama yang seperti itu kecuali Nasrani. Tetapi na'udzubillah, sudah meresap, sudah mulai masuk ke dalam kaum muslimin. Maka siapa yang bernadar untuk memberikan lilin-lilin al-kathira al-azimah, yang banyak dan besar-besar, atau yang lainnya, untuk kuburan-kuburan, termasuk mereka berikan kepada kuburan Al-Khalil alaihi salam, kuburan Nabi Ibrahim katanya. Walikabri ghairihi minal anbiya'i wal awliya, dan kuburan-kuburan yang lainnya dari kuburan para anbiya ataupun para awliya. Fa'inan nadir la yaksir bidhalika illa al-iqad alal qabr tabarrukan wa ta'zima. Biasanya orang yang bernadar tadi tidak punya tujuan-tujuan kecuali sekedar untuk menyalakan, menerangi agar dapat berkah. Hanya penghormatan saja, ingin menghormati kuburan tersebut. Dhanan anna dhalika qurbah. Mereka mengira bahwa itu sebagai taqarrub kepada Allah. Mereka mengira bahwa itu akan mendekatkan diri pada Allah SWT. Memuliakan orang soleh kan baik, mudah-mudahan kita dekat dengan Allah dengan itu. Fahadha mimma la raiba fi butlanih. Maka ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah batil. Wal iqadul madhkur muharram. Dan menyalakan pelita di kuburan haram hukumnya. Dilarang oleh Nabi dengan hadis-hadis yang sahih. Jangan menyalakan pelita di kuburan. Sawa'un intafa'a bihi hunaka muntafi'un amla. Sama saja apakah akan bermanfaat bagi orang-orang di sana ataupun tidak bermanfaat, tetap haram. Sebab ada beberapa orang yang berkata, ya haram itu kalau gak ada faedahnya. Haram mubadir. Kalau ada faedahnya enggak apa-apa. Qanibina azakumullah. Kalau di kuburan tidak dianjurkan, tidak diperintahkan, bahkan dilarang. Tapi kan orang yang mau lewat di kuburan itu kan supaya dapat penerangan. Berarti kamu memberikan penerangan di jalan, bukan di kuburan. Ya, di kuburan itu kan ada batas jalannya. Nah, jalannya itu kamu kasih lampu. Silakan. Innamal a'malu binniyat. Niatnya ingin menerangi jalan tersebut sehingga orang lewat terang. Tapi kalau sengaja-sengaja di kuburan, pasti ada sesuatunya. Paling sedikit memuliakan kuburan itu. Emang apa bedanya kuburan yang ini dengan kuburan yang itu? Khamilina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Tidak ada sunnahnya memuliakan kuburan. La fil Quran wala fil hadis. Enggak ada ajarannya memuliakan kuburan. Kuburan siapapun. Tidak dalam Quran, tidak dalam sunnah, tidak dalam asar-asar para sahabat. Tidak ada. Siapa yang mengaku sebagai aswaja ahli sunnah, maka jangan mengada-adakan kebid'ahan dengan membesar-besarkan kuburan. Kalau membesar-besarkan kuburan, mengagungkan, menyalakan pelita, membuat kubah, maka dia bukan ahli sunnah. Karena tidak berpegang dengan sunnah. Baik. Bagaimana pendapat kalian? Ada berapa hadis yang dilanggar oleh mereka-mereka yang membesarkan kuburan dengan membangun kubah, dengan memberikan pelita, dengan ada berapa yang dilarang oleh Nabi? Satu, hat minkum, dari kalian. Hah? Naam. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ini satu. Apalagi kuburan yang lain. Kuburan nabi saja tidak boleh dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah. Yang kedua, apalagi? Hah? Sangat banyak yang dilanggar. Apalagi? La tujassasul masjid. Jangan dikasih cat. Wala tabni. Tidak boleh dibangun. Enggak boleh ditinggikan tanahnya lebih daripada tanah yang ada di situ. Paling tinggi sejengkal. Apalagi? Enggak boleh dicat, enggak boleh diwarnai, enggak boleh ditinggikan, enggak boleh dibangun. Masih ada lagi? Masih. Jangan dinyalakan lampunya. Tidak boleh dinyalakan pelita-pelita di sana. Apa lagi? Jangan jadikan tempat ibadah. Ini jadikan kubat tempat ibadah. Maka mereka-mereka yang berbuat seperti ini, jangan ngaku-ngaku sebagai aswajah. Mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlul bid'ah. Wadalalah. Karena mengada-adakan ajaran baru yang tidak diajarkan la oleh Rasul. Tidak pula oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak pula diajarkan, dicontohkan oleh para sahabat. Wala tabi'in. Allahumma illa, kecuali apa yang diada-adakan oleh Syiah Rafidhah atau Sufi. Selesai. Jadi pada kelompok-kelompok sesat yang muncul ketika itu, yang pertama kali adalah Syiah. Yang mulai mengagung-agungkan kuburan-kuburan orang saleh. Kembali kepada kitab. Maka tidak ada keraguan lagi. La raiba fihi. Wala raiba fi butlanih. Tidak ragu lagi tentang batilnya perbuatan tersebut. Wa qala Syekh Qasim Al-Hanafi. Tadi ulama Syafi'i yang dinukil. Sekarang ulama Hanafi. Syekh Qasim Al-Hanafi dalam syarah Durrul Bihar. Namanya Al-Qasim Ibni Qutlubgha Ibni Abdullah Al-Misri. Faqihun Hanafi. Seorang faqih dari mazhab Hanafi. Qala النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع. Lihatlah ucapan Qasim Al-Hanafi, perhatikan ucapan beliau ini. Seorang ulama dari mazhab Hanafi. Kata beliau, an-nadhr alladhi yandurhu aktsarul awam. Nadhar yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang awam. Di berbagai macam monumen-monumen, kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat. Ka'an yakuna lil insan. Seperti ketika seseorang kehilangan sesuatu. Ada ghaibun, ada sesuatu yang hilang. Au maridin, atau ada seseorang yang sakit. Alahu hajah, atau dia punya hajat. Maka dia datang ke kuburan. Ba'du sulaha. Ke kuburan sebagian orang saleh. Wayaj'al ala ra'sihi sutrah. Kemudian diberikan di kepalanya, yang di sisi kepalanya, tirai. Sambil berkata, setelah ditutup tirai di wajahnya, Kemudian berkata, ya sayyidi fulan, wahai sayyid fulan, ya. Atau panggilan lainnya, habib fulan, wali fulan, maulana fulan. In radallahu ghaibi, kalau Allah mengembalikan apa yang hilang dariku, atau kalau Allah menyembuhkan sakitnya saudaraku, atau qudiyat hajati, kalau hajatku terpenuhi, niscaya aku bersumpah akan memberikan kepadamu emas atau perak sekian, atau aku akan berikan makanan sekian, atau aku akan berikan air sekian, atau aku akan berikan lilin sekian, atau aku akan berikan minyak sekian. Nadar yang seperti ini batilun bil ijma'. Nadar yang seperti ini batil secara ijma'. Kata siapa? Syekh Qasim Al-Hanafi dalam syarah Durarul Bihar. Catat, kasih garis atas, kasih stabilo. Sebagaimana yang tadi Al-Adru'i dalam syarah Al-Minhaj. Catat, kasih garis atas, kasih stabilo. Biar tahu bahwa ini bukan ajaran Wahabi, tapi ajaran Hanafi, ajaran Syafi'i, ajaran Hanbali, ajaran Maliki, ajarannya para imam-imam Ahlus Sunnah seluruhnya. Barakallahu fikum. Mereka tidak memiliki dalil-dalil, tidak memiliki hujjah, maka yang bisa mereka ucapkan hanya kalimat Wahabi. Kalian Wahabi, titik. Walaupun kita menukil ucapan ulama dari berbagai macam madhab, dan ulama ahlu sunnah sepanjang masa, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, tabi'in, bahkan kita sebutkan pula bahwa mereka berkata, perhatikan ucapan Al-Hanafi ini, batilun bil ijma'. Apa maknanya ijma'? Kesepakatan para ulama. Kalau kalian menyelisih kesepakatan para ulama, berarti kalian nyeleneh. Dalam bahasa para ulama, syadz. Wa man syadza syudza. Siapa yang nyeleneh, dia akan terkucil nantinya. Terkucil di dunia, terkucil di akhirat. Bahkan Syekh Al-Hanafi ini memberikan alasannya. Wa hadha an-nadhar batilun bil ijma'i liwujuh, karena beberapa sisi. Lihat alasannya. Liwujuhin, karena beberapa sisi. Minha, diantaranya. Yang pertama, karena innahu nadrun limakhlukin. Pertama, itu nadar untuk makhluk. Wa nadar untuk makhluk la yajuz. Nadar untuk makhluk tidak boleh. Liannahu ibadah. Karena dia merupakan ibadah. Wal ibadah la takunu li makhluk. Nazar tidak boleh kecuali untuk makhluk. Wa minha, tidak boleh kecuali untuk Allah Ta'ala, tidak boleh untuk makhluk. Perhatikan ucapan beliau. Alasan pertama apa? Bahwa itu nazar untuk makhluk. Sedangkan nazar, kalau dia sudah mengucapkan nazarnya dan dia harus menepatinya, tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bernadar untuk makhluk, maka dia memberikan ibadah kepada makhluk. Alasan kedua, annal manzur lahu mayyit wal mayyit la yamlik. Yang kedua, bahwa yang dia nadarkan untuknya, ini orang yang dia nadar untuknya sudah mati. Ya sayyid fulan, mana dia? Mati. Ya maulana fulan, siapa yang dipanggil? Orang mati. Atau ya syekh fulan, siapa boleh. Walaupun memanggilnya ya syekh, syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetap tidak boleh. Walaupun memanggilnya syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syekhnya Wahabi katanya, tetap tidak boleh. Apalagi pada yang lain-lainnya, tidak boleh. Kalau sudah mati. Al-mayyit la yamlik. Orang mati tidak memiliki. Berbeda dengan kalau seseorang berbicara dengan orang hidup. ya akhi, bantulah saya. Nanti kalau berhasil, sungguh akan saya kasih kamu. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Ya. Sungguh demi Allah. Kalau dapat, kamu akan saya kasih 20%. Ya, enggak apa-apa. Oh, dia hidup. Dan dia bisa bantu. Tetapi kalau berbicara dengan orang mati, ya Sayyidi Fulan, ya Habib Fulan, ya Syekh Fulan, kalau aku berhasil, aku akan berikan padamu harta perak emas sekian. Kalau benar-benar berhasil, dia kasih peraknya kemana? Orang sudah mati? Ke siapa ngasihnya? Ini, saya ternyata berhasil, saya berikan emas buatmu. Ya Sayyidi, bangun. Begitu. Ini saya mau kasih kepada kamu, emas perak. Ya diam saja yang namanya sudah mati. Akibatnya apa? Akibatnya nanti akan diberikan untuk kepentingan kuburan. Padahal sudah berlebih. Mau diapain lagi? Ini uang untuk apa ya? Padahal dia punyanya dia nih. Punya orang mati ini. Saya sudah bernadar. Kata yang temannya, ya sudah bangunkan saja. Apa kayak dibangun. Kasih marmer. Masih sisa uangnya. Gimana? Masih banyak ini emasnya. Sudah dikasih marmer yang paling mahal saya beli. Ya kalau gitu kasih kubah. Dibikin kubahnya. Masih sisa lapis emas kalau perlu. Akhirnya na'udzubillah jatuh ke dalam berbagai macam pelanggaran-pelanggaran sunnah. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walaka minat ta'ami kada. Aku akan berikan makanan untukmu. Ternyata berhasil. Kemana berikan makanannya? Oh dia udah gak makan? Kemana harus diberikan? Akhirnya muncul cara-cara Hindu sesajen. Nasi dengan telur, dengan ini, dengan itu. Buah-buahan semua taruh di situ, di sisi kuburan. Wahai Sayyidi, aku ternyata berhasil. Aku berikan makanan selengkapnya dan minuman selengkapnya. Dan aku berikan buah-buahan untukmu semua. Wallahi majnun. Gila dia. Orang miskin yang kelaparan masih banyak, masih hidup. Ini orang sudah mati dikasih makan. Persis seperti Hindu yang memberikan berbagai macam sesajen-sesajen di kuburan, di sawahnya, di sungai, di lautan. Haula kufar Hindu, kalian muslimin. Masa enggak ngerti ajaran Islam? Kembali kepada kitab. Maka alasan kedua apa tadi? Karena yang diajak bicara mayit. Wa minha alasan ketiga. Ana dhanna anna al-mayyit yatasarraf fil umuri duna Allah. Bahwasanya dia menduga, mengira, meyakini bahwa si mayit bisa berupaya, bisa berbuat dan bisa ikut campur dalam perkara-perkara selain Allah SWT. Yang menyaingi Allah SWT. Wa i'tiqadu dzalika kufrun. Dan keyakinan yang seperti ini kufur. Keyakinan yang seperti ini kufur. Meyakini kalau orang mati bisa ikut campur dalam kejadian-kejadian dunia. Orang mati bisa ikut campur, ini berhasil atau tidak berhasil. Dan jangan berkata, saya enggak punya keyakinan itu. Sini, sini, sini, sini. Tanya pada dirimu sendiri dengan jujur. Mengapa engkau berkata, ya Sayyidi, kalau aku berhasil, aku akan berikan kepadamu. Kenapa? Karena kamu yakin dia bisa menjawab ucapanmu, kan? Ayib? Oh, enggak. Ya berarti kamu ngigau. Berbicara pada orang yang tidak bisa menyambut ucapanmu. Ya maksud saya, ya memang dia bisa. Taib. Pertanyaan kedua. Kenapa nadarmu kalau berhasil? Kenapa kepada dia? Bukankah kamu berharap agar dia membantu kamu berhasil? Bukankah ada di hatimu harapan kalau si Sayyid ini yang soleh ini, yang wali ini, bisa membantu dia menjadikan berhasil? Kalau enggak, ngapain kamu lapor sama dia? Aku sedang usaha ini, mudah-mudahan aku berhasil. Ada. Harus jujur, ada dalam hati mereka harapan. Dan keyakinan seperti itu. bahwa orang mati masih bisa ikut campur dalam kejadian-kejadian, ini adalah akidah yang kufur, tidak diajarkan dalam Islam. Dan disebutkan lagi beberapa alasan-alasan lain. Ila an qal, sampai beliau di akhirnya berkata, idza alimta hadza fama yu'khad min ad-darahim wasyama' waz-zait wa ghairiha wa yunqal ila dara'ihil awliya taqarruban ilaihim fa haramun bi ijma'il muslimin. Kalau kau tahu yang demikian, maka semua yang diambil dari harta benda, lilin-lilin, minyak-minyak dan lainnya yang dipindahkan dari kuburan itu, dari kuburan para wali tadi, yang diambil dari sana taqarruban ilaihim, yang katanya diberikan sebagai taqarrub ilallah, semuanya haramun bi ijma'il muslimin, haram dengan ijma', dengan kesepakatan kaum muslimin. Yang bilang ijma', beliau Syekh Al-Qasim Al-Hanafi, atau yang nama lengkapnya Al-Qasim Ibn Qutlubgha Ibn Abdullah Al-Misri. Qanu minan a'azakum Allah. Berarti apa yang mereka makan haram, yang dimakan oleh kuncen-kuncennya. Kan dia tidak berbuat jahat, berbuat jahat menipu kaum muslimin, tapi kenapa mereka percaya salah sendiri? Dari sisi lain juga haram. Dari sisi mana? Bukankah tadi sesajen, harta dan sebagainya untuk yang mati, kenapa diambil sama kuncen? Berarti dia mencuri. Mencuri punya si mayit. Ayo, bagaimana? Sama saja. Dari sana, dari sini tetap haram. Tetap haram. Naqalahu anhu Ibn Nujaym fil bahri ra'iq, wa naqalahu al-Mursidi fi tadhkiratihi. Demikian dinukil oleh Ibn Nujaym dalam kitab Al-Bahru Ra'iq. Dinukil pula oleh Al-Mursidi dalam tadhkirah dan lain-lainnya. Wa zada, dan ditambahkan di sana, wa qad tuliya an-nas bihadha, dan manusia telah ditimpa bencana yang seperti ini. La siyama fi maulidil badawi, lebih-lebih dalam perayaan kelahiran al-Badawi di Mesir. Al-Badawi. Qala Syekh. Orang berikutnya, ulama berikutnya, Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi. Syekh Sun'ullah Al-Halabi Al-Hanafi. Seorang wa'iz, penasehat yang terkenal. Dia berkata, fi raddi 'ala man ajaza dzabah. Ketika beliau membantah orang yang membolehkan penyembelihan dan nadar untuk wali-wali. Beliau membantah orang yang membolehkan penyembelihan dan nadar untuk wali-wali yang telah mati. Kata beliau, fahadha dzabah wan nadar in kana 'ala ismi fulan. Penyembelihan dan nadar kalau atas nama fulan, maka itu berarti untuk selain Allah. Fayakunu batilan. Kalau untuk selain Allah, maka dia batil. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah SWT. Bagaimana kalau menyembelihnya? Aku sembelih sebagai nazar. Aku persembahkan untuk kuburan fulan. La ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan makan apa yang tidak disebut nama Allah SWT atasnya. Itu kan masalah disebut nama Allah. Tapi disebut nama Allah, bismillah. Walaupun awalnya persembahan untuk ini, untuk itu, kemudian ketika nyembelih, bismillah. Kan disebut nama Allah. Baik, bagaimana dengan ayat? Wa ma uhilla li ghairillah. Uhilla maknanya dipersembahkan. Berarti yang tidak boleh dimakan dua. Yang tidak disebut nama Allah, dan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Mana yang lebih besar? Yang tidak disebut nama Allah, atau yang dipersembahkan untuk selain Allah? Ayuhuma a'zam. Dua-duanya jelek. Satu, nyembelih dengan nama Allah. Bismil Masih misalnya. Dengan nama Al-Masih. atau dengan nama fulan. Potong. Yang kedua, bismillah, tetapi dipersembahkan untuk gunung ini, untuk lautan ini, untuk kuburan ini, untuk kuburan itu. Juga tidak boleh dimakan. Karena mimma uhilla li ghairillah. Karena dipersembahkan untuk selain Allah. Fa'ayuhuma a'zam. Kata para ulama, sebagaimana yang sebaliknya, mana yang lebih besar, maka seperti itu. Maksudnya sebaliknya, kalau ada orang yang menyebutkan bismillah saja, tapi tidak dipersembahkan untuk Allah, untuk dirinya, untuk makan. Dapat pahala tidak dia? Nyembelihnya bismillah. Ya dapat, tapi karena dia menjalankan sunnah, menyembelih dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia nyembelih, bismillah, kemudian dia bagikan untuk kaum muslimin di hari raya Idul Adha sebagai kurban. Mana lebih besar pahalanya? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Karena itu dipersembahkan. Maka sama yang sebaliknya pun bismil masih dosa. Kufur. Ada kesyirikan di situ. Tetapi yang lebih besar adalah dipersembahkan untuk selain Allah. Dia enggak makan. Kalau tadi habis bismillah, habis bismil masih dimakan. Yang ini enggak. Aku serahkan, aku persembahkan untuk lautan selatan Nyiloro Kidul. Aku berikan untuk kawah Gunung Merapi. Aku berikan sebagai persembahan kepada penunggu sungai ini ila akhirih. Tentunya jelas-jelas yang lebih besar adalah yang mempersembahkan untuk selain Allah. Sebagaimana kalau dengan nama Allah bismillah tapi dimakan sendiri. Dan bismillah tetapi dipersembahkan untuk Allah sebagai kurban di hari raya Idul Adha. Tentunya ini lebih besar, lebih besar, lebih besar. A'zam wa a'zam. Maka demikian pula sebaliknya. Yang dipersembahkan untuk selain Allah lebih mengerikan. Lebih besar kesyirikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laisa lahu hurmah. Kata beliau, kilahuma syirik laisa lahu hurmah. Wa qala syekh sunnallah, setelah itu, fahuwa li ghairillah fayakunu batilan. Wa nadhr li ghairillah isyrakun ma'allah. Siapa yang bernadar untuk selain Allah, berarti kesyirikan, menyekutukan bersama Allah sesuatu yang lain. Sama dengan sembelihan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Titik. Yang berikutnya adalah hadis, man nadara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadara an ya'si Allah fala ya'si. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.